نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa mengisi kekosongan jadwal Ustaz Bukhari Hafizullah Ta'ala Wara'ah dengan mengambil faidah-faidah dari penjelasan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan para ulama kita dari kalangan Salafus Saleh. Ma'asyiral Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengambil dari penjelasan Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala di dalam menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Di dalam pertanyaannya disebutkan pertanyaan yang ke-36, hal yajibu 'alal ulama'i ayubayyinu li syababi walil amati khatara tahazzub wa tafarruq wal jama'at. Hal yajibu 'alal ulama'i, apakah wajib atas para ulama, ayubayyinu li syabab walil amah, untuk menjelaskan kepada para pemuda atau kepada mereka kaum muslimin secara umum khatara tahazzub, akan bahayanya hizbiyah bergolong-golong, berkelompok-kelompok, wa tafaruq dan perpecahan, wal jamaat dan membuat golongan-golongan atau kelompok-kelompok. Maka dijawab oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu taala, na'am yajibu bayanu khatari tahassub wa khataril inkisam wa tafarruq liyakunan nasu ala basiratin. Ya, wajib untuk menjelaskan akan bahayanya berkelompok-kelompok, membentuk hizbiyah, dan akan bahayanya perpecahan, terpetak-petak kaum muslimin, terbagi-bagi, tidak bersatu di atas al-haq, tidak bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Wajib menjelaskan akan bahayanya perkara tersebut, bahwa ketika kaum muslimin berpecah belah, terbentuk hizbiyah, kelompok demi kelompok, yang demikian harus dilakukan penjelasan kepada mereka, kaum muslimin, baik para pemudanya ataupun secara umum. Liyakunan nasu ala basiratin, agar supaya manusia tersebut di atas basirah ilmu, di atas penjelasan, mereka tahu bahwa perpecahan itu jelek, agar supaya mereka tahu punya ilmunya bahwa hizbiyah itu dilarang, berpetak-petaknya, terbagi-baginya kaum muslimin, membentuk sebuah kelompok, sebuah golongan, dengan banyaknya kelompok dan golongan di tubuh kaum muslimin, akhirnya akan menjadikan lemahnya kekuatan mereka di hadapan musuh-musuhnya. Apakah mereka kufar minal yahud wan nasara, maupun dari mereka orang-orang munafikun. Mereka dijelaskan akan bahaya tersebut supaya punya ilmu, pengetahuan bahwa hizbiyah, perpecahan itu dilarang, diharamkan di dalam agama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar supaya mereka senantiasa menjaga persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan berpecah belah. Karena dampak yang sangat jelek, yang buruk, ketika kaum muslimin mereka membentuk kelompok-kelompok, berpecah belah, mereka akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang musyrikin, yang mereka di dalam beragama tidak ada bentuk persatuan. Sehingga Allah peringatkan dari jalan tersebut, wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraku dinahum wa kanu syia'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi seperti mereka orang-orang musyrikin. Jangan kalian mengikuti gayanya orang-orang musyrikin yang mereka faraku dinahum, memecah belah dalam agama mereka. Kanusiaan, mereka berkelompok-kelompok. Kulu hisbin bimaladehim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan, maka mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah yang benar, sehingga membanggakan dengan kelompoknya tersebut, yang pada hakikatnya jauh dari kenyataan. Sehingga Allah cela perbuatan tafarruq, tahajjub tersebut, perpecahan, berkelompok-kelompok dan bergolong-golong tersebut. Sehingga kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, kenapa kaum muslimin harus dijelaskan tentang hakikat bahayanya tahajjub, hizbiyah dan tafaruk perpecahan? Li'annahu hatal awam yan khadi'un. Dikarenakan sekalipun mereka orang-orang awam, bukan dari karangan pelajar, mereka akan tertipu, akan terperdaya. Kaminal awam al-an in khada'u bibadil jama'at yadununa annaha la haq. Berapa banyak kita dapati orang awam sekarang mereka tertipu dengan sebagian kelompok-kelompok yang ada. Kelompok-kelompok sempalan, mereka menyangka kalau kelompok tersebut di atas kebenaran. Jangan karena perasaan yang dikedepankan. Kalau memang itu sesuatu yang membahayakan bagi agama kaum muslimin, maka harus diterangkan, dijelaskan tanpa basa-basi, dengan tetap menjaga hikmah yang ada. Jangan sampai ketika itu suatu kemungkaran, kebatilan, kita kemudian menunda, membiarkan seseorang kaum muslimin, sekalipun dia awam, dibiarkan berada pada kemungkaran dan kebatilan, dikarenakan kita enggak berani untuk memperingatkannya, atau dengan alasan atifiyah, perasaan enggak enak, dan kita biarkan, nanti kalau kita jelaskan dia akan lari, bahkan dia itu tidak lagi simpatis terhadap agama, terhadap Al-Quran dan Sunnah, akhirnya dibiarkan di atas amalan atau di dalam perbuatan mengikuti sebuah kelompok atau jamaah. Dia sangka itu benar, ternyata itu batil. Fala budda an nubayyin linnas al-muta'allimina wal-awam khataral azab wal-firaq. Maka harus kita jelaskan kepada manusia, baik dia seorang pelajar maupun orang awam, bahaya hizbiyah dan bahaya perpecahan. Kalau memang itu adalah kelompok hizbiyah, jamaah hizbiyah, kelompok ahlul bidah wal ahwa, kita jelaskan, kita terangkan. Walaupun tetap di sana kita melihat hikmah yang ada, waktu-waktu yang tepat kita pilih, bahasa yang sebaik mungkin, sebagus mungkin, selembut mungkin kita gunakan di dalam menyampaikan penjelasan tersebut. Jangan sampai kemudian kita tidak mau menjelaskannya kepada mereka akan bahayanya hizbiyah dan perpecahan atau kelompok-kelompok sesat. Dan sikap yang seperti itu telah diperingatkan oleh ulama kita. Sikap basa-basi menilai sesuatu tidak usah kita jelaskan, tidak usah kita peringatkan, karena berdasarkan perasaan, akhirnya menimbulkan banyaknya kaum muslimin tertipu dengan kesesatan atau kelompok-kelompok sesat. li'annahum idza sakatu qala nas. Dikarenakan mereka para ulama tidak menjelaskan terhadap bahaya hizbiyah, bahaya kelompok sesat, kelompok sempalan, perpecahan yang ada. Ketika mereka diam, qalan nas, maka manusia akan mengatakan, al ulama'u kanu arifin an hadza wasakitina alaih. Al ulama kanu arifin an hadza. Para ulama tahu hal ini. Perkara ini ulama tahu mereka. Kalau kelompok ini siapa? Wasakitina alaih. Nyatanya mereka para ulama diam. Tidak memperingatkan dari kelompok-kelompok sempalan tersebut. Fayadkhulun dholal min hadzal bab. Akhirnya kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, masuklah kesesatan perangkap ini pada mereka kaum muslimin dari pintu ini. Disebabkan karena tidak ada penjelasan, peringatan, didiamkan aja, akhirnya yang terjadi kaum muslimin, orang-orang awam, mereka pun tertipu. Loh, ini bagus ini. Nyatanya dia menerangkan tentang tauhid. Oh, ini kelompok yang benar ini. Nyatanya dia itu mendakwakan sunnah. Ini akan dijadikan alasan oleh mereka awamun nas. Padahal ini bisa jadi adalah sebuah kesesatan yang telah merasuk pada mereka, yang sebenarnya ini adalah perangkap yang menyeret mereka untuk mengikuti kesesatan yang ada pada kelompok tersebut. Sehingga akan bahayanya tahassub hizbiyah dan tafarruq perpecahan. Fala budda minal bayan indama tahdusu mislu hadhil umur. Maka harus adanya penjelasan tatkala terjadi perkara seperti ini. Harus dijelaskan ini kelompok ini. Memang dia menyerukan tauhid, mengajak bertauhid, tetapi tauhidnya bukan tauhid yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhidnya adalah tauhid mengajak kita meniadakan asma wa sifat. Mereka kelompok Jahmiyah, kelompok yang sesat, karena Allah SWT telah menetapkan nama dan sifat untuk dirinya di dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah SAW menetapkan bagi Allah nama dan sifat di dalam sunnahnya. Kita terangkan, jelaskan hakikat kelompok tersebut. Dia mengajak kita, mendakwai kita untuk mentauhidkan Allah. Ternyata tauhidnya adalah meniadakan asma wa sifat. Jangan. Ini kelompok Jahmiyah, sesat. Bahkan ulama telah memvonis bahwa Jahmiyah termasuk kelompok yang kufur. Demikian juga ketika mereka mengajak sunnah dan sunnah, mengajak kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Al-Quran dan sunnah berdasarkan akal pikiran mereka. Ternyata Al-Quran yang mereka maukan yang sesuai dengan penafsiran ra'yu-ra'yu mereka. Ternyata sunnah itu yang dimaukan kalau cocok dengan akal mereka. Jangan. Ini bukan di atas al-haq. Kelompok ini kelompok sesat karena mereka aklaniun hakikatnya. Kelompok yang mendewakan akal. Yang apabila ada ayat Allah, maka ayat tersebut dibenturkan dengan akal. Kalau cocok, ambil, amalkan, lakukan. Kalau tidak, buang. Demikian juga sunnah Rasul akan mereka tolak ketika tidak sesuai dengan akal mereka. Sehingga mereka slogan untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah itu hakikatnya adalah kesesatan yang dibungkus dengan slogan tersebut. Hakikatnya mereka menolak Al-Quran dan menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika muncul perkara tersebut akan adanya anggapan, dugaan dari kaum muslimin bahwa kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya Ridwanu Alim Ajmain dianggap itu di atas kebenaran, maka harus dan wajib dijelaskan akan hakikat bahayanya tahassub dan tafarruq. Wal khatar alal awam aksar minal khatar alal muta'alimin. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, yang namanya bahaya kesesatan pada orang-orang awam itu jauh lebih besar, lebih mendominasi bahayanya daripada yang menimpa kepada orang-orang muta'alimin. Li'anna al-awama ma'a suqutil ulama yadunnuna anna hadha huwa sahih. Wa hadha huwa al-haq. Dikarenakan orang-orang awam ketika adanya bahaya yang menimpa orang-orang awam itu dibiarkan oleh para ulama diam tidak menjelaskan akan bahayanya hizbiyah dan perpecahan, maka mereka orang-orang awam dengan diamnya para ulama ini adalah akan dianggap bahwasanya itulah kebenaran. Itulah yang benar yang mencocoki al-haq. Berbeda dengan para muta'alimin. Para muta'alimin, para pelajar, orang-orang yang telah menjalani proses belajar, maka mereka tentunya akan berpikir dengan apa yang ada ketika dijelaskan. Ketika mereka mendapati ternyata tidak ada peringatan, maka tentunya bisa jadi mereka para pelajar telah mendapatkan ilmu, mendapatkan penjelasan sebelumnya, sehingga mereka para pelajar akan lebih hati-hati di dalam menilai, di dalam dia itu menghukumi kelompok apa ini, apakah kelompok tersebut kelompok yang benar atau kelompok yang batil, apakah dia di atas al-haq atau di atas kesesatan. Tentunya ini akan berbeda bahaya yang menimpa orang awam dengan orang-orang yang muta'alimin. Kalau orang awam akan lebih susah untuk diingatkan, dirubah. Tetapi ketika orang muta'alimin, dia tentunya dengan ilmunya akan lebih mudah untuk yaitu intibah, tersadarkan akan kesalahan tersebut ketika diingatkan, dijelaskan. Karena adanya bayan, adanya basirah ilmu yang sebelumnya. Adapun orang awam ketika sudah masuk pada sebuah kesesatan, kelompok-kelompok sesat, karena tidak ada yang memperingatkan, maka dia pun akan terus berpegang teguh dengan pendiriannya tersebut. Dan ketika diperingatkan, dia pun akan banyak berbagai macam alasan, argumentasi, di antaranya adalah apa yang disinggung oleh Syekh Hafizhahullah Ta'ala. Enggak ada penjelasan para ulama atau tidak ada peringatan dari orang alim kalau kelompok tersebut adalah kelompok sesat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya memperingatkan dari bahaya kesesatan itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus, walaupun terhadap kaum muslimin yang masih awam. Sehingga bentuk dakwah-dakwah, kelompok-kelompok, atau bentuk sarana dakwah, lebih-lebih di zaman kita, banyaknya dan menjamurnya sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah, kalau memang itu adalah merupakan fasilitas dakwahnya hizbiyun, kelompok sesat, mereka menggunakan fasilitas tersebut untuk mendakwai kaum muslimin kepada kesesatan yang ada, maka kita wajib menjelaskannya. Wajib menerangkannya, harus diterangkan walaupun orang awam. Sehingga hal ini diperingatkan oleh Syekh Rabi Hafizhahullah Ta'ala ketika awal-awal munculnya fasilitas dakwah yang dikenal di tengah-tengah ahlu sunnah khususnya, yaitu dengan fasilitas dakwah yang dikenal dengan awal-awalnya yaitu roja, fasilitas radio yang hakikatnya pengampunya adalah mereka para da'i-da'i hizbiyun, sururiyun. Muncul seorang da'i yang di belakang hari setelah itu ketahuan kalau dia ini adalah da'i yang makir, mutalawin, la'ab. Diperingatkan oleh Syekh Rabi Hafizhahullah Ta'ala, kalau memang engkau memuliakan manhajmu, maka jangan sekali-kali kamu itu memanfaatkan fasilitas dakwah tersebut, baik radionya atau sekarang bertambah yaitu televisinya. Fasilitas dakwah mereka apapun namanya, mau roja atau Yufid TV atau yang lainnya, selama itu fasilitas dakwahnya hizbiyun, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat yang membawa pemahaman dan pemikiran yang bertentangan dengan manhaj salafiyah, dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita harus jauhi, kita peringatkan diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita, kaum muslimin, baik para pelajarnya maupun orang awamnya. Dan siapa yang berusaha untuk menyembunyikan dan berusaha untuk menutup-nutupi kelompok-kelompok sesat atau sarana dakwanya mereka kelompok sesat, maka lambat laun akan ketahuan bahwa ternyata dia termasuk pembela dan pendukung kelompok sesat tersebut. Ini akan ketahuan dengan berjalannya waktu. Karena yang namanya kecondongan hati seseorang itu tidak akan bisa ditutup-tutupin. Walau mungkin dari bentuk kesesatan, kebidaannya dia tutup-tutupin. Enggak membelanya, tidak mendukungnya, dan tidak bergabung dengannya. Tetapi yang namanya rukun wal ulfah, kecondongan hati, menyatunya hati, itu akan ketahuan. Sehingga apapun kelompok tersebut dan apapun fasilitas dakwah tersebut, kalau memang milik Hizbiyun, milik kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dan menyempal dari jalannya Rasulullah dan para sahabat ridwan wa alim ajmain, maka kita harus waspadai, harus kita jelaskan dan peringatkan kaum muslimin, baik yang muta'allimin, para pelajarnya, maupun mereka awamun nas, dari kalangan kaum muslimin awamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya afan minkum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.